قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها: باب فضل قراءة المعوذتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط، المعوذتين. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله. وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفاع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، أصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى نفسي إلى أنفسنا طرف عين. Kita masuk kepada bab 153, bab fadli qira'atil mu'awwidhatain. Bab keutamaan membaca al-mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain, dua yang melindungi. Dua yang kita minta perlindungan. Hadis 1828, hadis pertama dari bab ini, untuk Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: alam tara ayatin أنزلت الليلة لم يرى مثلهما مثلهن قط، قل وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت تداكه كمن تاوي akan beberapa ayat yang telah diturunkan semalam. Tidak ada misalnya sama sekali. Yakni tidak ada yang menandinginya atau tidak ada yang sama dengannya. Menunjukkan akan keutamaan ayat-ayat itu. Lalu Nabi katakan: "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Hadis 1889 dari Uqbah bin Amir juga, qala li Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepadaku, unzilat alayya ayatu lam yura mithluhunna qad, diturunkan terhadapku beberapa ayat yang tidak pernah dipandang sepertinya sebelumnya. Jadi tidak ada periksa ayatnya, tidak ada yang mengambil al-mu'awwidhatayn. Dari kedua hadis ini, fihi bayanu azmi, bayanu azmi fadli hatain surat. Menjelaskan kepada kita besarnya keutamaan dua surat ini. Fihi bayanu azmi fadli hatain suratain, menjelaskan akan besarnya keutamaan dua surat ini. Jadi qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, dua surat terakhir. سبق قريبا الخلاف في إطلاق تفضيل بعض القرآن على بعض. Sudah berlalu perbedaan dalam menyebutkan keutamaan sebagian Al-Quran terhadap sebagian yang lain. Bahwasanya pahala bacaannya besar, atau memang dia adalah lebih utama daripada yang lain disebabkan oleh kandungan yang ada di dalam makna yang terdapat di dalam. Wa fihi dalilun wadihun ala kaunihima min al-Quran. Dalam hadis di atas juga dalil yang jelas bahwa keduanya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, itu keduanya adalah dari bagian dari Al-Quran. Dia bagian dari Al-Quran. ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف هذا. ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف هذا. Jadi adalah bantahan terhadap orang yang menyandarkan kepada ibn Mas'ud perbedaan ini. Bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan qul Allah qul a'udzu bi falaq qul a'udzu bi nas, itu tidak bagian dari Al-Qur'an. Maka ini hadis ini adalah bantahan dan sekaligus menyatakan dengan pasti bahwa qul a'udzu bi falaq qul a'udzu bi nas adalah bagian dari Al-Quran. وفيه di dalam hadis ini juga anna lafzata qul min al-Qur'an thabitatun min awal suratayni ba'da al-basmalah. Bahwa lafaz qul, lafaz qul adalah bagian dari Al-Qur'an. Sabitatun, yang ditetapkan, yang ada tetap di awal surat setelah bismillah. Jadi setelah bismillah kita harus baca qul. وقد أجمعت الأمة على هذا كلها. Umat telah sepakat di atas itu semua. Sebab ada orang yang baru belajar bahasa Arab, lalu dia katakan, nah, kenapa kul? Kan Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad kul. Katakan Muhammad, berarti yang bagian dari Al-Quran itu setelah kul. Begitu juga yang didawakan kalau tidak salah oleh Muhammad Kadhafi, bahwa seluruh kul itu dihilangkan dari Al-Quran. Enggak, kul itu, lafaz kul itu bagian dari apa adalah sabda Nabi. Ya. Nabi mengatakan diturunkan malam tadi ayat, lalu Nabi sebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau seandainya qul itu tidak bagian dari Al-Qur'an, tentu Nabi tinggal menyebutkan aja yang berikut. Tetap oleh Nabi, maka itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Setiap yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah melindungi. Maka kita dianjurkan untuk membaca ini 2 ayat ini dan juga malam 3 ayat. Tiga dua surat ini, malah tiga surat terakhir dianjurkan bagi kita untuk bacanya sebelum tidur, dan juga adalah termasuk surat-surat yang dibaca ketika kita untuk ketika kita meruqyah. Untuk mempelajari kandungan dari dua surat ini, Mu'awwidhat. Jadi membaca Mu'awwidhat ini memberikan kemuliaan dan utama, karena dua surat ini adalah surat yang mulia yang tidak ada bandingannya dengan yang lain. Lam yura mithluhun naqad. Tapi demikian yang dapat kita ambil, mudah-mudahan pada sesi berikutnya kita akan mempelajari keutamaan orang yang